dengar lagu tentang rindu. Ku ulang lagunya, ku hafal liriknya untuk berlepas rasa duka. Nyanyikan, nyanyikan, nyanyikanlah bersama-sama. Nyanyikan, nyanyikan, nyanyikanlah bersama-sama. Kita ulang kembali masa kecil yang telah lalu. Kembali ke masa kita masih tolol tapi lucu. Bersama melepaskan suara gembira. Di musim hujan yang lalu ku jumpa lagu itu di hati semua teman-temanku. Di musim berkelana kami nyanyi bersama melepaskan suara